Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan siang hari ini, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu, dalam rangka mendalami agama kita yang mulia ini. Dan tak lupa pula, semoga selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian nanti. Kemudian daripada itu, pertemuan kita pada siang hari ini akan membahas mengenai sebuah hadis yang mulia, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan, sesungguhnya Allah meridhai tiga perkara bagi kalian dan memurkai tiga perkara bagi kalian. Yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, Allah itu meridhai bagi kalian, kalian mengibadahi Allah dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah secara keseluruhan, secara berjamaah, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan hendaklah kalian saling nasihat menasihati kepada siapa yang Allah telah serahkan urusan kalian kepadanya. Wa yaskhatu lakum salatan. Allah itu memurkai tiga perkara bagi kalian, yaitu qila wa qala, dikatakan orang dia pun ikut mengatakannya, wa kasratus suali, dan banyak bertanya, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini adalah riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu an. Beliau ini dikenal dengan Hafizul Sahabah, Hafiz As-Sahabah, seorang yang sangat banyak hafalannya terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan As-Sahabah. Bahkan disebutkan di dalam musnad di mana riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an lebih daripada 5000 hadis, dan hanya beliau yang memiliki riwayat hadis yang sebanyak itu. Di kalangan para ulama diperselisihkan manakah yang lebih banyak hadisnya, antara Abi Hurairah dengan Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakr lebih banyak riwayatnya karena dia adalah orang yang pertama masuk Islam. Sementara Abu Hurairah, dia masuk ke dalam Islam 3 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang lebih banyak adalah Abu Hurairah. Terbukti bahwa yang tercatat di dalam referensi-referensi atau sumber-sumber hadis, bahwa yang banyak adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Namun yang paling dekat insyaallah bahwa antara keduanya ada sisi yang berbeda. Abu Hurairah lebih banyak hadisnya dari sisi periwayatan, karena beliau lebih punya banyak kesempatan, lebih punya banyak waktu untuk menyampaikan hadis dibanding dengan Abu Bakar, karena kesibukan Abu Bakar radhiyallahu an dengan berbagai tanggung jawab pemerintahan al-khilafah, sehingga beliau tidak punya banyak waktu untuk menyampaikan riwayat hadis. Oleh karena itulah di dalam sumber-sumber hadis atau yang disebut dengan masadir al-hadis, periwayatan-periwayatan Abi Hurairah lebih banyak dibanding periwayatan Abi Bakar. Ini satu sisi. Sisi yang lainnya, kalau kita melihat kepada Abi Bakar, maka tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar radhiyallahu an adalah orang yang paling banyak riwayatnya, paling banyak hadisnya, karena dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Ya. Sementara Abu Hurairah masuk ke dalam Islam 3 tahun sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mulai dari masa diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul sampai masuk Islamnya Abu Hurairah, ini sudah barang tentu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sekian hadis. Dan orang yang selalu berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Umar ibn al-Khattab, yang paling banyak adalah Abu Bakar. Maka tidak diragukan lagi dari sisi penerimaan al-hadis, maka yang paling banyak adalah Abu Bakar. Namun beliau radhiyallahu an tidak punya banyak kesempatan untuk menyampaikan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kesibukan beliau dengan tanggung jawab al-khilafah. Inilah yang membedakan antara Abu Bakar dengan Abi Hurairah. Jadi kalau kita ditanya mana yang lebih banyak hadisnya antara Abi Hurairah dengan Abi Bakar, maka kita menjawabnya bahwa keduanya punya sisi yang berbeda. Kalau dari sisi periwayatan menyampaikan hadis, maka yang paling banyak adalah Abi Hurairah. Tapi dari sisi penerimaan al-hadis, mendengarkan al-hadis, maka yang paling banyak adalah Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Mengenai hadis yang baru saja kita baca, kita akan membaca keterangan al-Imam al-Syekh al-Doktor Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah mengenai hadis ini di dalam risalah beliau yang berjudul Mudzakkiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Mudzakkiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba'. Beliau mengatakan mengenai hadis ini, qala hafizahullah fi hadzal hadits isyaratun nabawiyyatun 'azimah. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk-petunjuk nabawiyah yang agung. Beliau akan menyebutkan beberapa poin. Qala fa awwaluha, maka petunjuk yang pertama, al-hathu 'ala tauhidil khalis والقيام بأعظم حقوق الله وأعظم واجبات الإسلام. Yang pertama yaitu anjuran, dorongan, motivasi untuk bertauhid yang murni dan menegakkan sebesar-besar hak Allah Jalla wa'ala dan sebesar-besar kewajiban di dalam Islam. Wa huwa ifradullahi wahdahu bil ibadah. Hak yang paling besar dan yang paling wajib dalam Islam yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata bil ibadah, di dalam peribadatan kita. Allati hiya al ghayatu min khalqil jinni wal ins, yang merupakan tujuan dari penciptaan jin maupun manusia. Naam. Tidak ada hak yang paling besar, tidak ada kewajiban yang paling besar di dalam Islam melainkan tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Ya. Yang dengan karena tauhid ini Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah menegakkan keadilan di dalam keduanya. Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengibadahi aku. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Naam. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan jin dan manusia karena hikmah, yaitu hikmah syar'iyyah, hikmah yang diinginkan oleh Allah dalam syariatnya, yaitu pernyataan Allah Jalla wa'ala, liya'budun, agar mereka mengibadahi aku. Hikmah daripada menciptakan manusia itu ada dua. Hikmah yang pertama yang kembali kepada Allah, yaitu mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara ibadah. Mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara ibadah. Ini hikmah yang kembali kepada Allah. Hikmah yang kedua adalah hikmah yang kembali kepada makhluk, yaitu di mana orang-orang yang mengibadahi Allah akan meraih kenikmatan di dalam surga Allah, kebahagiaan yang abadi, tatkala mereka telah mengibadahi Allah tabaraka wa ta'ala tanpa yang selainnya. Naam. Jadi dari penciptaan manusia ada dua hikmah. Pertama, agar mereka mengibadahi Allah. Yang kedua, agar mereka meraih kenikmatan di sisi Allah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia dalam rangka untuk menguntungkan Allah. Ini hal yang perlu kita ingat. Walaupun Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia itu agar mereka mengibadahi Allah, tetapi bukan maknanya bahwasanya Allah ingin mencari keuntungan daripada manusia dengan mereka mengibadahi Allah. Makanya Allah menegaskan di dalam Al-Quran, tatkala Allah telah menyatakan pada ayat ini, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan manusia melainkan agar mereka mengibadahi aku. Aku tidak menginginkan dari mereka sebuah rezeki, dan aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi aku makan. Allah tegaskan demikian setelah Allah perintahkan kita untuk ibadah, agar kita memahami bahwasanya Allah Jalla wa'ala tatkala memerintahkan kita untuk ibadah, bukan dalam rangka Allah mencari keuntungan daripada kita, bukan dalam rangka Allah ingin mendapatkan rezeki daripada kita, bukan pula dalam rangka agar kita memberi makan kepada Allah. Kita perlu ingat bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah Al-Ghani. Apa artinya Al-Ghani? Yang maha kaya. Al-Ghani bil-ghina'il mutlaq. Yang maha kaya dengan kekayaan yang mutlak. Artinya Allah tidak akan pernah butuh kepada yang selain Allah sedikit pun. Karena yang punya kebutuhan kepada yang lain itu adalah manusia, makhluk. Adapun Allah Jalla wa'ala adalah Al-Ghani, Al-Ghina Al-Mutlaq, yang maha kaya dengan kekayaan yang mutlak, tidak membutuhkan apapun. Sedangkan manusia adalah fuqara, Kenapa mereka disebut Allah sebagai fuqara? Karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kepada yang selainnya dan terutama kepada Allah. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perintah Allah untuk manusia agar mereka mengibadahi Allah itu tujuannya agar manusia itu sendiri yang mendapatkan kenikmatan. Ya, mereka sendiri yang mendapatkan keberuntungan, mereka sendiri yang mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah tidak mendapatkan manfaat apa-apa daripada itu. Nah, karena Allah tidak membutuhkan kepada yang selainnya. Sehingga tatkala kita mengibadahi Allah, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah berbuat sesuatu jasa kepada Allah. Berarti kita telah menanam budi kebaikan kepada Allah. Tidak. Ya, tidak sama sekali. Karena Allah itu tidak butuh sama ibadah kita. Ya. Kita mau ibadah atau kita tidak mau ibadah, tidak akan menguntungkan Allah dan tidak pula akan merugikan Allah sedikit pun. Ya. Semuanya terserah kita. Kita ibadah yang kita untungkan diri kita sendiri. Kita tidak mau ibadah, yang kita rugikan adalah diri kita sendiri. Nah, dan jikalau seandainya kita ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengharuskan Allah agar Allah membalasi ibadah kita. Karena tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang bisa mengharuskan sesuatu kepada Allah. Jikalau seandainya Allah membalas ibadah kita dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan ganjaran-ganjaran, dengan pahala-pahala, itu bukan karena harus bagi Allah. Ya. Tidak ada makhluk yang bisa mengharuskan bagi Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah berbuat kebaikan itu semata-mata karena keutamaan dan kenikmatan dari Allah. Allah yang ingin berbuat baik kepada makhluk, sehingga Allah mewajibkan untuk dirinya sendiri agar membalasi kebaikan orang yang berbuat baik, agar membahagiakan orang yang mau ibadah kepadanya. Dan pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan ibadah daripada makhluk. Ya. Allah tidak akan bertambah kemuliaannya dengan kita mengibadahi Allah. Karena Allah itu sudah merupakan zat yang maha mulia dengan kemuliaan yang sempurna. Tidak membutuhkan apa-apa, Allah adalah zat yang maha sempurna kemuliaannya. Ya. Dan Allah tidak akan menjadi lebih hina apabila kita tidak mengibadahi Allah. Karena tidak ada kehinaan pada zat Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Itu perkara yang harus kita fahami. Sehingga kalau kita memahami hal yang demikian ini, ya, kita bisa mengkonsentrasikan diri dalam perkara ibadah benar-benar untuk kebaikan kita. Dan sama sekali bukan karena Allah yang mengambil kemanfaatan daripada kita. Ya. Sehingga muncul kesadaran di dalam diri kita ketika kita ibadah, bahwa kita yang membutuhkan ibadah itu bukan Allah yang membutuhkan ibadah kita. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu bisa eksis. Karena dia lahir dari kesadaran kita akan kebutuhan kepada ibadah. Ya. Tapi kalau selama kita masih merasa bahwa Allah yang membutuhkan ibadah kita, dan kita merasa bahwa kewajiban ini adalah karena Allah membutuhkan kita, ini yang membuat kita tidak mampu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena kita akan merasa bahwa kewajiban itu sesuatu yang memberatkan kita, yang membebani kita. Karena tidak adanya kesadaran bahwa pada hakikatnya ibadah itu adalah kebutuhan kita sendiri. Kita yang sangat memerlukannya. Ya. Tetapi kalau seandainya kita punya kesadaran bahwa ibadah itu adalah kita yang memerlukannya, kita yang membutuhkannya, demi kebaikan kita, demi keuntungan kita, demi kebahagiaan kita, ini akan membuat kita sangat menikmati ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Jalla wa'ala. Laksana seorang yang makan dan minum ketika dia sadar bahwa makan dan minum itu adalah demi kepentingannya dan keperluannya. Nah, urusan ibadah lebih besar daripada itu. Ya. Karena yang dipuaskan bukan lahiriah, bukan perkara fisik, tetapi yang dipuaskan adalah perkara batin, perkara rohani, perkara jiwa yang tidak ada obatnya kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, berpaling daripada tauhid, pada hakikatnya adalah orang-orang yang telah bodoh. Mereka membodohi diri mereka sendiri. Allah tegaskan itu di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah menyatakan, وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Dan barang siapa yang membenci agama Ibrahim, melainkan hanya orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Apa itu agama Ibrahim? Agama Ibrahim adalah tauhid dan menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Sebagaimana yang Allah nyatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang ummah, ya, seorang tauladan di dalam perkara tauhid, seorang yang tunduk taat kepada Allah, seorang yang beragama lurus, agama lurus yang menghadap kepada Allah dan berpaling daripada yang selain Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Inilah agama Ibrahim, agama yang hanif. Apa artinya al-hanif? Yaitu al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwah. Yaitu yang menghadap kepada Allah dan berpaling daripada yang selain Allah. Jadi hanya orang-orang bodoh yang tidak mau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ya. Orang-orang yang membuat diri mereka sendiri tenggelam di dalam kejahilan. قال الشيخ حفظه الله تعالى والابتعاد عن الشرك في عبادته فلا يشرك العبد بالله أحدا من خلقه. Demikian pula menjauhkan diri daripada perbuatan syirik di dalam mengibadahi Allah, maka tidaklah seorang hamba menyekutukan Allah dengan seorang pun dari kalangan makhluknya. فَيَجَعَلُهُ نِدًّا لِلَّهِ فِي دُعَاءٍ, sehingga dia menjadikan yang selain Allah itu sebagai tandingan bagi Allah di dalam perkara doa. وَلَسْتِغَاثَةٍ, demikian pula dalam perkara istighathah, meminta diselamatkan daripada bahaya. وَلَا ذَبْحٍ وَلَا نَذْرٍ وَلَا رَجَاءٍ وَلَا خَوْفٍ وَلَا تَوَكُّلٍ, demikian pula dalam perkara menyembelih, dalam perkara nazar, dalam perkara berharap, dalam perkara takut, dalam perkara menyandarkan diri. Li'anna hadhihi al-umura haqqun khasun lillahi, karena perkara-perkara ini adalah hak yang khusus hanya milik Allah saja. La yarda ay yusharikahu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak meridhai apabila ada yang menandingi Allah dalam perkara-perkara itu, baik malaikat yang dekat dengan Allah maupun seorang nabi yang diutus. Ya. Tidak boleh siapapun disekutukan dengan Allah. Sebaik dan setinggi apapun manusia itu, makhluk itu, tidak malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula seorang nabi yang diutus, apalagi yang lebih rendah daripada mereka. Ya. Al-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, al-ibadah itu terkadang dipakaikan dengan makna at-ta'abbud. Ya. dan terkadang dipakaikan dengan makna al-muta'abbad bihi. Artinya bahwa pemakaian kata al-ibadah memiliki dua kandungan. Yang pertama terkadang dipakai dengan makna at-ta'abbud. Apa artinya at-ta'abbud? At-ta'abbud huwa fi'lul ibadah. Perbuatan melaksanakan ibadah. Ya. Dan terkadang dipakai dengan makna al-muta'abbad bihi. Sesuatu yang dipakai untuk ibadah. Sesuatu yang dipakai untuk ibadah. Nah, sebagai contoh, tatkala kita melaksanakan perbuatan sholat, perbuatan kita melaksanakan sholat itu disebut dengan ibadah. Sedang apa dia? Sedang ibadah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? Yaitu dia sedang melaksanakan perbuatan ibadah kepada Allah. Berarti ibadah yang dimaksud di sini adalah al-ta'abbud, ya, melaksanakan perbuatan ibadah. Ya. Kemudian terkadang ibadah dipakai dengan makna sesuatu yang digunakan untuk ibadah, seperti sholat. Ya. Sholat itu adalah ibadah. Gerak gerik kita mulai dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam disebut dengan ibadah. Ya. Karena kita gunakan gerak-gerik ini sebagai pendekatan diri kita kepada Allah. Jadi dalam seorang yang melaksanakan sholat, ya, dikatakan bahwa dia melaksanakan ibadah. Ya. Kalau yang dimaksud di mana orang itu sedang mendekatkan diri kepada Allah, maka berarti ibadah dengan makna at-ta'abbud, melaksanakan perbuatan ibadah. Tapi kalau yang dimaksud dengan ibadah adalah sholatnya itu sendiri, berarti ibadah di sini yang dimaksud adalah al-muta'abbad bihi, sesuatu yang digunakan untuk ibadah. Demikian pula kita contohkan dengan hal lain seperti puasa. Seorang yang sedang berpuasa, melaksanakan puasa, disebut dengan ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah di sini? At-ta'abbud, dia melaksanakan perbuatan ibadah, ya, menunaikan ibadah. Ini disebut dengan at-ta'abbud. Ya. Sedangkan puasa itu sendiri, amalan puasa itu sendiri disebut dengan ibadah. Kenapa? Karena ibadah yang dimaksud adalah al-muta'abbad bihi, sesuatu yang dipakai untuk ibadah. Puasa itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata ibadah ada dua pemakaiannya. Terkadang dengan makna at-ta'abbud, melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan perbuatan ibadah, dan terkadang dengan makna al-muta'abbad bihi, sesuatu yang dipakai untuk ibadah. Naam. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya masih terkait dengan perkara ibadah, qala wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Mengibadahi Allah itu adalah mentaati Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Berarti melaksanakan setiap perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang mustahab, hukumnya apa? Ibadah. Demikian pula meninggalkan larangan Allah, baik larangan yang haram ataupun larangan yang makruh, disebut dengan ibadah. Naam. Adapun perkara yang mubah tidak bisa dikatakan ibadah. Karena mubah ya, sesuatu yang boleh-boleh saja, boleh dilaksanakan, boleh ditinggalkan, tidak ada ketentuan di dalamnya. Ya. Nah, kata beliau, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur. Dan mengibadahi Allah adalah mentaati Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Itulah hakikat daripada agama Islam. Li'anna ma'nal Islam, karena makna Islam itu al-istislamu lillahi ta'ala, mempasrahkan diri kepada Allah ta'ala. Al-mutadhamminu ghayatal inqiyadi wadh-dhulli wal-khudu'. Yang mengandung puncak daripada ketundukan, perendahan diri dan ketundukan hati. Makanya orang-orang Islam itu kalau seandainya mereka sadar dengan keislaman mereka, tatkala mereka mengikrarkan diri bahwa kami adalah muslimun, itu sudah cukup untuk menggambarkan kepada mereka bahwa mereka harus menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Ya. Tunduk dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Naam. Tapi sangat disayangkan, di mana kata Islam ini tidak dimengerti oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Sehingga Islam itu tidak mencegah mereka dari perkara-perkara yang buruk dan tidak membuat mereka melaksanakan perkara-perkara yang baik. Naam. Ana kulli hal, bahwa yang namanya ibadah, taat kepada Allah dengan segala ketundukan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Sedangkan larangan daripada syirik, ya, ini adalah perkara yang identik dengan ibadah kepada Allah. Artinya, bahwa seorang tidak bisa hanya melaksanakan ibadah kepada Allah sementara dia tidak meninggalkan perbuatan syirik. Ya. Karena sehebat apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia masih melakukan perbuatan syirik, walau sekali saja, maka ibadah itu tidak akan punya makna di sisi Allah. Ya. Makanya Allah selalu gandengkan antara perintah ibadah dengan perintah meninggalkan syirik. Nah, sekarang ini kebanyakan orang hanya berbicara tentang sesuatu yang sifatnya ibadah. Ya. Tapi jarang sekali mereka yang membicarakan tentang sesuatu yang merusak ibadah. Dan terutama yang disebut dengan perbuatan syirik. Toh kalaupun ada seandainya sebagian mereka membicarakan tentang perbuatan syirik, selalu diarahkan kepada kekuasaan. Yaitu syirik dari sisi hukum, di mana seorang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Tapi apakah mereka masih menyentuh syirik-syirik yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin? Ya. Syirik-syirik yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Bagaimana tidak? Sebab syirik-syirik itu bisa mengeluarkan mereka daripada Islam. Seperti meminta kepada wali, ya, menyembelih untuk kuburan, ya, mengkeramatkan sesuatu tempat yang dianggap punya kekuatan gaib, ya, memakai jimat-jimat, jampi-jampi, mempercayai ramalan-ramalan para dukun, ya, bahkan ramalan-ramalan para dukun itu dijadikan sebagai hiburan di berbagai media untuk semua kalangan. Ya, bahkan para dukun yang menelurkan ramalan-ramalan itu dianggap sebagai pahlawan yang bisa menyelamatkan nasib dan beban hidup mereka. Ya. Inilah kondisi yang ada di tengah-tengah kebanyakan dari orang-orang yang mengaku Islam. Ya. Tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan kita tidak perlu heran, karena memang demikianlah sunnatullah, di mana sedikit orang-orang yang mau ibadah kepada Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Naam, dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah di dalam Qurratul Uyun pada halaman yang ketujuh, kata beliau, lakin qad waqa'a al-aktsaru min mutaakhiri hadhihi al-ummah fi hadha asy-syirk alladhi huwa a'dhamul muharramat kama waqa'a fil jahiliyah qabla mab'atsin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Namun telah terjatuh kebanyakan dari orang-orang belakangan umat ini ke dalam perbuatan syirik yang merupakan perkara haram yang paling besar. Ya. Kita sangat mengherankan sekali dan sangat terkejut sekali tatkala masyarakat kita sangat menghebohkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang sifatnya hanya kabirah saja. Ya, korupsi, zina, pembunuhan dan yang semacam itulah. Tapi apakah mereka seheboh itu tatkala terjadinya perbuatan-perbuatan syirik yang besar kepada Allah Jalla wa'ala? Ya. Apakah mereka seheboh itu tatkala di berbagai tempat didapatkan kuburan-kuburan yang dikeramatkan oleh kaum muslimin dan disembah dari selain Allah, bahkan mereka datang kepadanya secara berbondong-bondong, ya, dari berbagai tempat, dari berbagai arah, dari berbagai usia. Bahkan hal ini diumumkan di masjid-masjid mereka dengan berbagai iklan. Apakah mereka seheboh tatkala terjadi tindakan korupsi, pembunuhan, perzinaan, ya, pornografi atau pornoaksi kata mereka? Bukannya hal-hal itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik? Tidak. Itu juga buruk. Namun yang lebih buruk daripada itu semua adalah syirik kepada Allah. Tatkala terjadi penyembahan kepada yang selain Allah Jalla wa'ala. Naam. Ini sangat mengecewakan. Di mana kaum muslimin sangat bodoh tentang agama mereka. Sehingga tidak heran bila beliau menyatakan, lakin qad waqa'a al-aktsaru min mutaakhiri hadhihi al-ummati fi hadha asy-syirk alladhi huwa a'dhamul muharramat. Akan tetapi telah terjatuh kebanyakan dari orang-orang belakangan umat ini ke dalam perbuatan syirik yang merupakan sebesar-besar perkara haram. Kama waqa'a fil jahiliyyati qabla mab'atsin nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terjadi di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abadul qubur wal masyahid wal asjar wal ahjar wat tawaghit wal jin kama abada ulaika Lat wal Uzza wa Manat wa Hubbal wa ghairaha minal asnami wal authan. Sebagaimana telah terjadi yang demikian itu di masa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mengibadahi kuburan-kuburan, mengibadahi tempat-tempat keramat, pepohonan, bebatuan, tohut-tohut yang disembah dari selain Allah, para jin, sebagaimana mereka orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibadahi Al-Lat wal Uzza, Manat, Hubbal dan yang selainnya dari berhala-berhala mereka. Ya. Wattakhadhu hadzal syirka dinan. Mereka menjadikan perbuatan syirik ini sebagai agama. Wa nafaru idza du'u ila tauhid ashadd nufrah. Ya. Mereka menjadikan syirik ini sebagai agama dan mereka lari apabila mereka diajak kepada tauhid dengan sekencang-kencangnya. Ya. Kalau diajak untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada yang selain Allah, mereka merasa heran, merasa aneh. Ya. Mereka menyatakan, ma sami'na bihadza fi millatil awwalin. Ya. Mereka akan menyatakan ini, kami tidak mendengarkan yang demikian ini pada agama orang-orang terdahulu, yaitu dalam agama nenek moyang mereka. Ya, bapak mereka tidak mengajarkannya, ibu mereka tidak mengajarkannya, ya, kakek mereka, nenek mereka, ya, tidak mengajarkan kepada tauhid, kata mereka, ya, karena agama kesyirikan itu telah mereka anut secara turun menurun. Nah, qala washtadda ghadabuhum lima'budatihim, dan kemurkaan mereka akan sangat dahsyat untuk membela sesembahan-sesembahan mereka. Kama qala ta'ala wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Az-Zumar ayat yang ke-45. Kata Allah, apabila disebutkan nama Allah semata, hati-hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat akan menjadi murka. Namun apabila disebutkan yang selain Allah, maka tiba-tiba mereka akan merasa gembira dan senang. Nah, inilah keadaan mereka. Wa qala ta'ala, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Apabila engkau sebutkan tentang Rabbmu di dalam Al-Quran semata, mereka akan berpaling ke belakang dalam keadaan lari. Al-Isra ayat yang ke-46. Wa qala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka merasa angkuh. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairun majnun. Dan mereka menjawab, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami untuk seorang penyair yang gila. Seperti yang sudah pernah kita terangkan, bahwa tuduhan mereka ini adalah tuduhan yang tidak menggunakan logika. Bagaimana mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyair yang gila? Ya. Karena seorang penyair tidak akan bisa dikatakan sebagai penyair kalau dia gila. Karena yang namanya syair itu membutuhkan akal yang tersusun rapi untuk dia membuat syairnya. Ya. Yeah. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan li syairin majnun. Ya. Yeah. Qala alimu an la ilaha illallah tanfi syirk alladhi waqa'u fih. Mereka tahu bahwasanya la ilaha illallah itu meniadakan perbuatan syirik yang mereka terjatuh di dalamnya. Wa ankaru tauhid alladhi dallat alaihi, dan mereka mengingkari tauhid yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Fasara ulaikal musyrikun a'lama bima'na hadhihi al-kalimah la ilaha illallah min aktsari mutaakhiri hadhihi al-ummah. Sehingga mereka orang-orang musyrik itu lebih berilmu, lebih mengerti, lebih tahu tentang makna kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, daripada kebanyakan orang-orang belakangan dari umat ini. Ya. Mereka menolak mengatakan la ilaha illallah karena mereka tahu apa yang dimaksud daripada la ilaha illallah. Sementara orang-orang belakangan daripada umat ini, mereka mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan mereka melanggar la ilaha illallah. Ya, dengan perbuatan-perbuatan syirik mereka. Ya. Berarti mana yang lebih mengerti tentang la ilaha illallah? Orang-orang musyrik yang terdahulu. Ya. Lebih faham daripada mereka. La siyama ahlul ilmi minhum alladhina lahum dirayatun fi ba'dil ahkami wa ilmil kalam. Ya. Terlebih lagi orang-orang yang berilmu di antara mereka yang punya sedikit pengetahuan mengenai sebagian hukum dan ilmu filsafat. Jahilu tauhid al-ibadah. Mereka tidak mengerti tentang tauhid al-ibadah. Fawaqa'u fi syirkil munafi lahu wa zayyanu. Maka mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik yang menghilangkan tauhid, dan mereka menghiasi perbuatan syirik itu. Wajahilu tauhid al-asma'i was sifat. Mereka juga tidak mengerti tentang tauhid al-asma' was sifat. Wa ankaruh, dan mereka mengingkarinya. Fawaqa'u fi nafihi aydan. Maka mereka jatuh di dalam meniadakan tauhid al-asma' was sifat juga. وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. Dan mereka mengarang dalam hal itu berbagai kitab karena keyakinan mereka bahwa pemahaman mereka itu adalah benar padahal pemahaman mereka adalah batil. Nah, dan memang kalau kita melihat kepada pembahasan al-falasifah mengenai tauhid, seperti yang berulang kali kita jelaskan, mereka hanya berputar-putar di sekitar pembahasan tauhidur rububiyah. Bahkan mereka sendiri pun masih bingung, ya, untuk menjawab Allah itu ada atau tidak ada. Ya. Mereka menghabiskan ilmu, menghabiskan umur, ya, menghabiskan waktu, ya, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, menghabiskan segala daya upaya mereka untuk hanya sekedar membuktikan Allah itu ada atau tidak ada. Ya. Hal yang yang sangat prinsipil, yang diketahui oleh sebodoh-bodoh manusia dari kalangan muslimin. Ya. Mengenai Allah itu ada atau tidak ada. Nah, apakah tidak cukup bagi mereka alam semesta ini sudah menunjukkan akan adanya sang pencipta yaitu Allah Jalla wa'ala? Ya. Nah, mereka berlagak sebagai orang-orang yang berilmu, mengaku sebagai orang-orang yang cerdas di alam ini. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang bodoh yang bahkan tidak memahami perkara yang paling mudah sekalipun. Nah, barakallahu fikum. Ini perkara yang pertama, ya, di mana kenyataan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah, hanya bentuk daripada yang mereka sembah saja yang berbeda, namun hakikat perbuatannya adalah sama, yaitu menyekutukan atau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan tandingan dari yang selain Allah. Nah, jadi hal yang pertama yang diingatkan oleh beliau adalah masalah ibadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Ini diambil dari sabda beliau, yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah redha terhadap kalian bahwa kalian mengibadahi Allah dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Naam. Ada satu janji yang pasti yang Allah janjikan kepada kita melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu apa yang terdapat di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, di mana di sana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, ya, haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'alallah. Ya, haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya. Hak Allah atas segenap hamba adalah mereka mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah. Hak ini adalah hak yang harus mereka tunaikan sebagai bentuk tujuan mereka diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala di alam ini. Nah, kemudian haqqul ibadi 'alallah, haknya Allah, haknya hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, bahwa Allah tidak akan pernah menyiksa siapa yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Di sini ada isykal yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan bahwa Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak pernah menyekutukan Allah. tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Tapi pada kenyataannya Allah menyiksa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di dalam api neraka. Ya. Pezina, peminum khamr, pencuri, pembunuh, semua terancam dengan siksa di dalam api neraka. Ya. Walaupun mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila mereka tidak diampuni oleh Allah, maka mereka pasti disiksa oleh Allah. Padahal dalam hadis ini disebutkan Allah tidak akan pernah menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak pernah berbuat syirik. Lantas bagaimana dengan hal ini? Di sini para ulama menyebutkan beberapa jawaban. Menyebutkan beberapa jawaban tentang kenapa Allah menyiksa para pelaku maksiat walaupun mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan yang demikian itu terkait dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian terkait dengan orang yang taubat, ya, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, lantas dia meninggal setelah itu dan dia belum berbuat apa-apa daripada perbuatan dosa. Ya. Maka dia mendapatkan janji yang telah disebutkan ini, bahwa dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menyekutukan Allah. Ya. Ini jawaban yang pertama. Ya. Jadi orang yang tidak disiksa oleh Allah tatkala dia tidak menyekutukan Allah adalah orang yang meninggal setelah dia bertaubat. Ya. Meninggal setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada pula di antara para ulama yang menjawab bahwa hadis ini dikaitkan dengan orang-orang yang berbuat amal saleh dan meninggalkan perkara-perkara sayyiat, perkara-perkara kejahatan. Ya. Jadi hadis ini hanya berbicara tentang orang-orang yang berbuat amal saleh dan tidak berbuat kejahatan. Maka tatkala dia tidak berbuat syirik, dia pun tidak melakukan kejahatan karena dia orang yang melaksanakan amal yang saleh. Maka Allah tidak akan pernah menyiksa dia. Ini jawaban yang kedua. Ada pula yang mengatakan di kalangan para ulama bahwa hadis ini sebelum diturunkannya kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Ya. Nah, ada pula yang mengatakan di kalangan para ulama bahwa hadis ini bagi orang-orang yang bertauhid, yang mengerti akan makna tauhidnya, sehingga dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan maksiat, karena dia seorang bertauhid yang baik kepada Allah. Ya. Nah, jadi hadis ini terkait dengan orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang baik, sehingga tatkala dia tidak menyekutukan Allah maka dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah Jalla wa'ala. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud, ya, bahwa dia tidak akan disiksa oleh Allah tatkala dia tidak menyekutukan Allah, yaitu tidak disiksa dengan siksa api neraka yang kekal. Adapun orang-orang yang bermaksiat disiksa dengan api neraka, tapi api neraka itu tidak kekal bagi mereka. Suatu saat nanti mereka akan keluar daripadanya. Nah. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka tidak akan disiksa, maksudnya tidak akan disiksa di dalam api neraka yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Tetapi mungkin saja mereka disiksa dengan neraka para pelaku maksiat. Nah. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud yaitu bahwa dia tidak akan disiksa tatkala dia berbuat syirik, maksudnya secara global. Ya. Nah. Artinya bahwa dia mungkin saja disiksa karena perbuatan maksiatnya, tetapi tempat-tempat tertentu dari tempat-tempat sujud yang dia pakai untuk ibadah kepada Allah tidak akan disiksa dengan api neraka selama dia tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Nah, ini ada sekitar 6 atau 7 jawaban yang ada di kalangan para ulama, disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari pada jilid yang pertama halaman 226. Naam, barakallahu fikum. Baik. Kita berpindah kepada pelajaran yang berikutnya. Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Ad-Doktur Rabi' Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Wafaniha, dan yang kedua, al-i'tisamu bihablillahi wa huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kitabin wa sunnatin wa ma hawathu ta'alimur rasul min aqaida wa ibadatin wa akhlaqin wa muamalatin. Yang kedua dari petunjuk nabawiyah di dalam hadis ini yaitu berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, dan apa yang dicakupnya berupa pengajaran-pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Fala yasa'u musliman la fardan min afradil muslimin wala ta'ifatan min tawa'ifil muslimin wala mujtama'an minal mujtama'atil islamiyah wala hakiman wala mahkuman al-khuruju an syai'in min usulil islami aw furu'i. Kata beliau, maka tidak boleh bagi seorang muslim, tidak sebagai individu daripada individu-individu kaum muslimin, tidak sebagai kelompok dari kelompok-kelompok kaum muslimin, tidak sebagai suatu masyarakat dari masyarakat-masyarakat Islam, tidak sebagai hakim, sebagai penguasa, dan tidak pula sebagai rakyat. Tidak ada yang boleh keluar dari sesuatu dari prinsip-prinsip Islam maupun cabang-cabang Islam. Bal yajibu 'alal jami', bahkan yang wajib atas seluruhnya, al-iman wal iltizamul kamil bi kulli ma jaa bihi khatamul anbiya wa sayyidul mursalin wa taqdimuhu 'ala kulli qawlin wa hadiyin. Bahkan kewajiban bagi seluruhnya adalah mengimani, berpegang secara sempurna dengan setiap apa yang dibawa oleh beliau, penutup para nabi, pemuka para rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengkedepankannya di atas setiap pendapat dan setiap petunjuk yang lainnya. Nah, kemudian kata beliau, wal ihtikamu ila ma jaa bihir rasul fi kulli sya'nin wa tajridit ta'ati Demikian pula berhukum kepada apa yang dibawa oleh Ar-Rasul pada segala urusan. Wa tajridu ta'ati wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula memurnikan ketaatan dan sikap mengikuti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saghiri umuriddin wa kabiriha, baik dalam urusan agama yang kecil maupun yang besar. Wa mujanabatu kulli bid'atin wa ra'yin wa maksiatin. Demikian pula menjauhi setiap bid'ah, setiap pendapat, setiap maksiat. Wa bidzalika la bi ghairihi, dengan yang demikian itu dan bukan dengan yang selainnya. Yajtami'u syamdul muslimin, akan terkumpul, akan bersatu pecahan-pecahan kaum muslimin, barisan-barisan kaum muslimin. Wa taqumu wahdatuhum al-mansudah, dan akan tegak persatuan mereka yang diinginkan. Wa yasduqu 'alaihim jami'an annahum mu'tasimuna bihablillah, dan benarlah atas mereka semuanya bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah. Wa hadzal waqi'u huwa alladhi yuriduhu Allah, inilah realita yang diinginkan oleh Allah. Wa kallafa bihil ummatal islamiyah, dan Allah bebankan kepada umat Islam. Lal wahdatis siyasiyah, ya, bukan yang Allah inginkan adalah persatuan-persatuan politik. Ma'akhtilafil aqaid, disertai dengan perbedaan akidah. Wal masyarik wal ittijahat, dan berbagai sumber dan arah pemikiran yang simpang siur pula. Fa inna hadzal launa minat tajmi', karena bentuk yang seperti ini dari perkumpulan. Lau tamma, kalaupun seandainya terjadi dengan sempurna. Wa huwa ba'id, dan itu tidak mungkin. Yantabiqu 'alaihi qaulullah ta'ala, akan terletak atasnya firman Allah ta'ala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, engkau menyangka mereka bersatu, berkumpul, padahal hati mereka bercerai-berai. Nah, ini perkara yang kedua. Intinya bahwa pada perkara yang kedua ini, beliau menjelaskan kepada kita bahwa kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sunnah Nabi di sini bukan yang dimaksud apabila dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tetapi yang dimaksud dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seluruh ajaran dan tata cara hidup yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada kaum muslimin, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ya, larangannya baik yang haram ataupun yang makruh. Maka semua agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek kehidupan, dalam semua ruang kehidupan, maka itu adalah disebut dengan sunnahnya. Nah, maka tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin yang boleh keluar daripada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, semua manusia dituntut, ya, semua kaum muslimin dituntut untuk mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi ahlus sunnah, ya, menjadi ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Naam. Dan inilah yang dimaksud dengan syahadat kita, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, di mana kita hanya mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ya, tidak boleh ada yang menjadi pedoman kita melainkan kitabullah dan sunnah Nabi. Ya, kitabullah dan sunnah Nabi. Naam. Inilah yang dinyatakan oleh beliau, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu ada dua, kitabullah dan sunnah. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan oleh beliau, taraktu fikum syai'aini lan tazillu ba'dahuma, aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat setelah keduanya, yaitu kitaballah wa sunnati, kitaballah dan sunnahku, ya. Nah, dan Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran, Allah menyatakan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat yang ke-65. Kata Allah, maka tidak demi Rabbmu mereka itu tidaklah beriman sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai peletak hukum dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan atau yang terjadi perselisihan, pertikaian di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri-diri mereka rasa berat dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar mempasrahkan diri mereka. Ini An-Nisa ayat yang ke-65. Ya, dalam ayat lain dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-26, Allah menyatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih punya pilihan lain daripada perkara mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat-ayat yang seperti ini terlalu banyak. Ya. Inilah yang disebut dengan tajridul mutabah. Ya. Tajridul mutabah, memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tauhid yang keempat. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat, kemudian yang keempat tauhidul mutabah. Ya. Tiga yang pertama adalah perkara yang terangkum di dalam la ilaha illallah. Satu yang terakhir yang terangkum di dalam wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, prinsip ini memang harus kita saling ingat mengingatkan dari waktu ke waktu, dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lainnya, dari satu muslim kepada muslim yang lainnya, dari satu masyarakat kepada masyarakat yang lainnya, agar jangan ada yang kita junjung tinggi sebagai pedoman hidup melainkan hanya kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sekarang ini kalau kita terlalu menuntut secara luas, ya, dengan sesuatu yang barangkali kita belum mampu, ya, agar ditegakkannya hukum Allah, kitabullah dan sunnah Nabi. Ya. Yang saya maksud, kita menuntut adanya negara Islam. Barangkali bukan hal yang gampang untuk mewujudkan itu. Tatkala tidak ada kesadaran pada masyarakat-masyarakat muslimin untuk mengamalkan agama mereka. Ya. Makanya pernah kita sampaikan, wallahi kalau seandainya di tengah-tengah masyarakat kita ini dibangkitkan oleh Allah Umar daripada kuburnya, ya, kemudian diangkat Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah di tengah-tengah kita melaksanakan hukum Islam, wallahi kita akan lihat betapa banyak orang-orang yang mengaku Islam ini memberontak kepada apa yang ditegakkan oleh Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Karena tidak adanya kesadaran untuk melaksanakan hukum Islam itu sendiri. Bahkan tidak sedikit, bisa dikatakan banyak sekali, rasa ketakutan-ketakutan terhadap hukum Islam itu dan fobi terhadap hukum Islam itu. Ya. Masih tertanam di dalam pikiran mereka bahwa hukum Islam itu mengandung kengerian-kengerian. Kekejaman-kekejaman. Bahkan ketidakadilan. Ya. Bagaimana mungkin kita menuntut adanya negara Islam di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini? Ya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian da'i ilallah, atau sebagian da'i yang mengatakan, aqim daulatal islam fi qulubikum, daulatal islami fi qulubikum, tuqam lakum fi ardikum. Ya. Wahuwal Hasanul Banna. Ya. Dia sendiri menyatakan, ya,